aku yang tak pernah bisa. Suaranya siapa sih? Komen di bawah. Dan jangan lupa video ini di-share juga. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Vikila. Dan juga kalau kalian suka video yang kita bawakan sekarang, jangan lupa di-like dan juga di-share ya. Serta jangan lupa juga follow Instagramnya Vikila, A-V-I-W-K-I-L-A. And thanks for watching. Thanks kamu watching. Tahu enggak betul kenapa aku miring-miring gini? Ini kameranya agak turun. Thanks for watching guys. Dadah Om. Dadah. Agak turun.